بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شروط القياس راجعها سريعا نعم الشرط الأول هي ومن شروط القياس أذكر منها الأول أو الثاني أو الثالث على ما تيسر لك أيوة يكون حكم الأصلي ثابتا أو إجماع طيب إحسان قياس tersebut tidak dibenturkan dengan dalil yang lebih kuat darinya ألا يصادم دليلا أقوى منه نعم وهو ماذا ما هو الدليل الذي أقوى من القياس نص الإجماع الإجماع أو قول الصحابي إذا قيل إنه حجة بشرطين الثالث يكون الحكم الأصلي علة معلومة طيب لأن العلة من أركان القياس يمكن الجمع بين الأصل والفرع في تلك العلة نعم الرابع على معنى مناسب نعم للحكم طيب يعلم من غير شرع نعم أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره ذلك المعنى نعم الخامس لما نعم هذا الأخير نعم أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يمكن أن يجعل الأصل والفرع فيها أن تكون يتم الشهود على معنى مناسب لحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره بقي وجود تلك العلة في الفرع في كتاب أسباب حكم الأصل مملكي علة yang diketahui illat itu adalah ilmu yang meliputi satu makna yang selaras dengan hukum yang diketahui dari kaidah syariat bahwa itu diperhitungkan tersisa berarti ya, illat yang sama harus ada pada fara kan begitu nah ini syartul khamis qira Bismillahirrahmanirrahim qala fadilatul syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala al-khamis an takuna al-illatu mawjudatan في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف المقيس على التأفيف فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس قياسه كمل مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل طيب علة itu ada pula pada al-fara cabang yang akan dikias seperti keberadaan illat itu pada al-asal pada pokok dasar yang jadi acuan kias. Nah, contoh al-idha kal-idha fi dhabil walidain. Al-idha yaitu menyakiti, ya, mengganggu, menyakiti. Nah, yani illat al-idha illat menyakiti. Illat itu ada pada perbuatan dharb al-walidain, perbuatan memukul kedua orang tua. Memukul kedua orang tua, ya, mengandung makna menyakiti. Ya, jadi memukul kepada orang tua itu haram. Faktor hukumnya kenapa tidak boleh haram? Karena menyakiti. Al-maqis yang dikias alat ta'fif atas at-ta'fif. Nah, yaitu ucapan mengeluh. Uf, ucapan uf. Nah, ucapan kegusaran kepada orang tua yang menyakiti hati orang tua. Nah, wala taqullahuma uff. Jangan katakan kepada keduanya uff. Nah, itu binnas. Haramnya ta'fif binnas dalam ayat Al-Quran. Illatnya adalah al-idha. Maka dikiaslah padanya memukul kedua orang tua dengan illat yang sama, atau hukum yang sama, itu menyakiti. Baik. Apabila fa'ilan takun illat mawjudatan fil fa'il la sahih qiyas, apabila illat itu, illat faktor hukum yang ada pada al-asl, pada pokok, itu tidak ada pada far, pada cabang, maka qiyas tidak sah. Contoh, ya, dikatakan illat faktor hukum pengharaman riba pada gandum bur adalah kalau gandum bur itu ditakar, diukur nilainya dengan ditakar. Jadi termasuk barang yang ditakar, makil, tonu makilan. Jadi faktor hukumnya sehingga dia termasuk barang ribawi adalah karena barang itu barang yang diukur nilainya dengan ditakar. Kemudian dikatakanlah dengan illat tersebut berlaku pula riba pada at-tufah, pada apel. Ya, pada buah apel. Nah, bahwa buah apel termasuk barang ribawi. Dikias terhadap gandum bur. Padahal kias itu sahih. Maka ini adalah kias yang tidak sahih. Yang tidak benar. Kenapa? Karena illat yang disebutkan itu tidak ada pada cabang yang dikias. Yaitu tufah. Apel itu. Ini tufah ghairu makil. Karena tufah diukur nilainya bukan dengan ditakar, ya. Nah, bijinya besar, bukan sesuatu yang ditakar. Nah, timbang. Baik. Jelas, ya. Nah, ini kita selesai dari syurutul qiyas. Kemudian aqsamul qiyas. Kama qala rahimahullah, aqsamul qiyas. Yang qasimul qiyasu ila jaliyin wa khafiyin. أول فالجري ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارغ بين الأصل والفرع. طيب قياس terbagi menjadi dua, jali dan khafi. Ini telah kita lewati isyarat atasnya, ya, pada pembahasan bahwa qiyas yang jali itu bisa jadi hujjah, adapun khafi yang samar tidak jelas, maka ini, ya, tidak bisa berat. Nah, pada pembahasan apakah qiyas itu hujjah atau tidak. Nah, dan khilaf ulama dalam masalah ini. Nah, yang pertama al-jari, qiyas al-jari adalah ma sabatat illatuhu binassin. Baik, yaitu yang diketahui illat atau faktor hukumnya dengan nas atau ijma' atau ijma' ya, au kana maqtu'an fihi, atau illat itu adalah sesuatu yang dipastikan padanya. Maqtu', kana maqtu'an fihi artinya dipastikan, ya, illat itu padanya. Yanfi al-fariq bain al-asli wal-far'. Keberadaan illat yang dipastikan ada itu yanfi, menafikan, yakni menepis al-fariq, al-fariqa menepis adanya perbedaan, ya, yakni pembeda bain al-asli wal-far', antara al-asl dan al-far'. Nah, pada naskah yang lain binafi, ya. Tadi ada apa? Binafi. Naskana yanfi. Binuskotin binafi wahuwa sawab. Wahuwa as-sawab, yaitu binafi. As-sawab binafi. Kana maktu'an fihi binafi al-fariqi bin al-aslu al-fari'i. Kana maktu'an. Jadi maksudnya ini penjelasan tentang jadi adalah, ya, dipastikan kias itu dengan ternafikannya begitu. Jadi yang benar binafi. Bukan waktu anfi binafi al-fariq bin as-sulha. Yani adalah kias itu dipastikan dengan ternafikannya, tertepisnya pembeda antara al-asl dan al-far'. Nah, jadi kita kembali. Ma sabatat illatuhu binafsin. Baik. Nas di sini. Qad takunu binafsin sharih. Bisa dicatat. Ma sabatat illatuhu binafsin. Qad takunu binafsin sharih. Wa qad takunu bil ima'i wal isyara wa tambih. Qad takunu binafsin sharih. Qad takunu binafsin sharih. Wa qad takunu bil ima'i wal isyarati wat tambih. Boleh jadi nas yang dimaksud yang illat hukum itu tetap dengannya adalah nas yang sharih, nas yang sharih yang jelas-jelas. Nah, jelas-jelas menetapkan illat itu. Nah, boleh jadi nas menetapkan illat itu, ya, dengan cara al-ima wal isyarat tambih, dengan isyarat, dengan isyarat peringatan. Nah, tidak sorry, tidak terang-terangan, tidak jelas-jelas, tetapi dengan metode isyarat peringatan kepada illat tersebut. Nah, atau illat itu tetap dengan ijma'. Nah, kemudian yang terakhir, au kana maqtu'an fihi binafi al-fariqi bain al-asli wal-far'i, atau qiyas itu dipastikan kebenarannya dengan ternafikannya pembeda antara al-asl dan al-far'. Nah, ini maknanya apa tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan, qiyas itu dipastikan, ya, dengan ternafikannya pembeda antara al-asl. Jadi waktu an maknanya adalah yu'lamu ilmu al-yaqin annahu la farqa bain al-asl wal fa'l, itu maksudnya. Karena waktu an fi binasil fari wal asl-nya yu'lamu ilmu al-yaqin annahu la farqa bain al-asl wal fa'l, itu makna waktu an, karena waktu an fi binasil fari wal asl diketahui dengan ilmu yang yakin, ya, tidak ada keraguan sama sekali, diketahui, dipastikan bahwa memang tidak ada pembeda antara al-asl al-far'u, sehingga kias itu jadi terang, benderang. Nah, kita ambil satu-satu contohnya, mulai dari yang illatnya tetap dengan nas, kemudian tetap dengan ijma', kemudian kias yang dipastikan kebenarannya karena ternafikannya pembeda antara al-asl dan al-far'u. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس. طيب شندخ ilatnya tetap berdasarkan nas, yaitu qiyas larangan melakukan istijmar bidamin najis al-jaf, dengan darah najis yang telah mengering, membeku, al-jaf yang telah membeku, membatu gitu, dan membeku, mengeras. Nah, dikiaskan alal man'i min al-istijmar bil rawthah, atas larangan istijmar dengan rawthah, kotoran hewan yang najis. Baik, fa inna illat hukm al-asli, karena illat faktor hukum al-asl thabitatun bin nafsi, telah tetap berdasarkan nas yang datang pada hadis haitsu ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bihajarain, dengan dua buah batu, rawsah dan sebuah, ya, sepotong, sebongkah kotoran hewan najis, ya, yang telah mengeras. Jadi Ibn Mas'ud diperintah oleh Nabi untuk membantu Nabi mendatangkan, membawakan tiga buah batu untuk istijmar, karena Nabi buang hajat. Ternyata Ibn Mas'ud hanya berhasil dapat dua batu, maka berinisiatif untuk melengkapi yang ketiga dengan potongan rawsah, kotoran hewan yang sudah mengeras. Nah, lias tanjia bihinna, agar Nabi beristinja, istijmar dengan ketiga potong benda tersebut. Ketiga buah benda tersebut. Fa'akhad al-hajarain, ternyata yang terjadi, Nabi mengambil dua batu, wa'alqur rawsata, dan melempar rawsah, ya, bongkahan kotoran hewan itu, waqala hadza riksun, dan Nabi mengatakan ini, ya, kotoran hewan ini, riksun itu najis, wa riksu an najis. Nah, jadi illatnya adalah najisnya, benda najis tidak bisa dipakai istijmar. Bagaimana bisa benda najis dipakai untuk cebok membersihkan dari tubuh, nah, najis, untuk membersihkan tubuh dari najis, padahal benda itu sendiri najis. Dengan demikian, jika ada darah najis yang membeku, mengeras, tidak bisa dipakai istijmar berdasarkan kias kepada rawsah. Illat hukumnya karena benda itu najis. Nah. Wa mithalu ma thabatat illatuhu bil ijma'i. Nuhiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdi al-qadi. Nah. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاكم minal qadha'i qiyasu qiyasu man aywa man ali qiyasu man il haqimi alha man il haqimi qiyasu man il haqimi qiyasu man il haqimi minal qadha'i ala man il qadbani qadbani minhu minal qiyasi al-jalili لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. نعم. Contoh yang illatnya, faktor hukumnya tetap berdasarkan ijma. Nabi Alaihissalam melarang al-qadhi, seorang qadhi, memberi keputusan pada suatu persengketaan yang ditangani wa huwa ghadban al wa huwa haliyah fi hali kaunihi ghadban, dalam keadaan dia sedang ghadban, dalam keadaan dia sedang marah. Nah ya, hadis ini muttafaq alaih. Nah, hadis yang sebelumnya, hadis Ibnu Mas'ud, itu riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari ini, hadis ini sekarang muttafaq alaih. Nah sekarang bagaimana hukum ya seorang qadhi yang hakim? Hakim itu sedang menahan air besar atau air kecil. Nah, sedang menahan buang hajat. Nah, air kecil besar ini, air kecil atau air besar. Hukumnya bagaimana? Saya mengatakan faqiyasu man'il haqimi minal qadha'i ala man'il ghadbani minhu min al-qiyasil jali. Qiyas, larangan ya seorang qadhi yang sedang menahan air besar atau kecil ya untuk memutuskan perkara persengketaan, dikias kepada larangan qadhi yang sedang marah untuk melakukan qadha. Minal qiyasil jali, termasuk contoh qiyas jali. Disebuti illatil asli bil ijma', berdasarkan tetapnya faktor hukum pada al-asl berdasarkan ijma'. Jadi ulama ijma' sepakat ya bahwa illat, faktor hukum yang terkandung pada larangan Nabi SAW seorang qadhi dalam keadaan marah memberi ya keputusan adalah ijma', yang terjadi adalah bahwa illatnya wahiyat tashwishul fikri wa insighalul qalbi. Tashwish al-fikri, kemarahan emosi itu mentashwish, mengganggu pikiran, merongrong pikiran ya, mengganggu ya, merongrong pikiran, insighalul qalbi, dan sibuknya kalbu, hati, dengan sebab emosi yang terjadi sehingga tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa memberi qadha keputusan yang tepat. Bahaya. Nah, bahaya. Nah, illat ini berdasarkan ijma'. Hadisnya ada. Hadisnya bahwa Nabi SAW melarang seorang qadhi memberi keputusan dalam keadaan marah. Apa illatnya? Apa faktor hukum yang menyebabkan dilarang seorang qadhi memberi keputusan hukum pada saat marah? Nah, pada hadis tersebut ulama sepakat sama ijma' bahwa illatnya adalah tashwishul fikri wa syurqan. Berarti jika illatnya diketahui berdasarkan ijma' tadi, maka al-haqin, orang yang sedang menahan air besar atau kecil ya, dilarang memberi keputusan karena illat itu pun ada. Seorang yang sedang menahan hajatnya, dia dalam keadaan apa? Pikirannya terganggu ya, hatinya sibuk, ya, dia menahan. Nah, baik, pemisalu. Itulah sebabnya seorang dilarang sholat dalam keadaan yudafi'ul akhbathan. Nah, karena tidak bisa buat khusyuk, konsentrasi. Nah, la yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nah, seorang dari kalian tidak, janganlah seorang dari kalian sholat dalam keadaan dia ya terdorong oleh hajat buang air besar atau air kecil dalam keadaan dia menahan karena tidak bisa khusyuk. Baik. Wa mithalu ma kana. Wa mithalu ma kana maqtu'an fihi binafsil farighi bainal asli wal far'i qiyasu tahrim itlafi malil yatimi bil lubsi ala tahrim itlafihi bil akli bil qat'i binafsil farighi bainahuma. Nah, kemudian terakhir itu kana maqtu'an fihi binafsil farighi bil asli far, dipastikan ya pada qiyas itu tidak ada pembeda antara asal far, sehingga qiyasnya jadi contohnya qiyas pengharaman ya itlaf malil yatim, merusak menghancurkan harta anak yatim ya, atau itlaf malil yatim bil lusi. Nah, itlaf itu artinya apa, mah? Merusak, menghancurkan, berarti menghabiskan gitu harta anak yatim dengan cara memakai, dengan cara memakai. Nah, ada tahrim itlafi bil akli, dikias atas pengharaman merusak, menghancurkan, menghabiskannya dengan cara dimakan. Nah, yang datang nasnya, ayatnya kan jangan kalian makan harta anak yatim. Nah, bagaimana jika tidak, bukan dimakan tapi dipakai, yakni dibelikan hartanya itu, dibelikan pakaian kemudian dipakai oleh orang itu, bukan dimakan tapi dipakai. Nah, haram, sama-sama haram meskipun tidak dimakan. Lil qat'i binafsil fariqi bainahuma, karena dipastikan tidak ada perbedaan antara, tidak ada pembeda antara ya memakannya dengan memakainya, karena ilatnya sama, yaitu menghabiskan. Nah, itlaf merusak harta anak yatim, menghancurkan harta anak yatim. Nah, yang harusnya dijaga, dijaga untuknya, bukan dihabiskan. Nah, baik. Jelas ya? أكتفي بهذا. بقي الخفي نأخذ بالغاية إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحان الله وبحمده.